tarde. Latihan harus kita pupuk, ya. sama Allah SWT. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang dan cintanya itu adalah karena Allah. Dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Kita cinta kepada si fulan. Kenapa? Karena dia alim, dia mengamalkan ilmunya, karena dia rajin beribadah, karena dia dermawan, karena dia saleh, karena dia salihah dan sebagainya. Berarti orang yang bisa seperti ini ada jalan baginya untuk merasakan manisnya iman, mencintai seseorang karena kita lihat di kiri kanan kita, bahkan kita sendiri, ya senang pada tuhulah. Kenapa? Karena sering membawa hadiah kepada kita. Padahal hadiah-hadiah yang tidak jelas. Kita senang pada tuhulah karena apa? Ya karena teman lama, ya karena satu kantor, karena satu profesi, karena senasib, karena sesuku, karena sebangsa. Ini bukan karena Allah. Ini bukan karena Allah. Nah, kita mencintai seseorang itu karena Allah. Ini pun juga tidak mudah. Kalau kita tidak ada perhatian terhadap sholat, puasa, sunnah, tauhid, maka kita akan biasa saja kepada orang-orang yang mengamalkan sunnah, yang sholat, yang puasa. Tapi kalau perhatian kita terhadap ketaatan sangat, maka terhadap orang yang taat juga kita perhatian, itu cinta. Tentu ini dengan mudah akan tumbuh. Ya. Bagaimana kita akan cinta kepada ahli ibadah? Kita hanya tidak bersolat. Kan muskil ya. Sesuatu yang sulit terjadi, mungkin bisa sulit terjadi. Kita tidak pernah sholat, ya. Tiba-tiba cinta kepada orang yang bersolat. Ya. Kita akan cinta kepada orang-orang yang sholat, ahli ibadah, karena kita perhatian terhadap ibadah. Yes. Yang ketiga, yang terakhir, wa ayyaqaha ayya'uda fi kufri. Dia tidak mau kembali kepada kekufuran. Dia tidak mau kembali kepada kekufuran. Kekufuran yang dimaksud bisa kufur akbar, bisa kufur asghar. Kufur akbar keluar dari Islam. Kufur asghar segala perbuatan maksiat. Berzina, minum khamr, berjudi, meninggalkan sholat, tidak berpuasa Ramadan, ini perbuatan kufur. Ya, kufur asghar. Pada hakikatnya seluruh maksiat, terutama dosa-dosa besar, perbuatan kufur. Tapi kufur duna kufur. Ya, kekufuran yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Adapun kufur akbar mengeluarkan seseorang dari Islam. Ba'da an anqadahu Allah minhu. Setelah Allah selamatkan dia. Setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran, dia tidak akan kembali kepada kekufuran lagi. Kama yaqrahu ayyudzafa finnar. Sebagaimana dia tidak mau dicampakkan, dilemparkan ke dalam api. Ya. Nah, seperti ini seseorang bisa mendapatkan manusia ini. Dia tidak mau berzina, dia tidak mau berjudi. Tidak maunya seperti apa? Seperti kalau dia mau dilemparkan ke api. Kan lari kita. Lari kita menyelamatkan diri ketika kita mau dilemparkan ke api. Habis juga ketika ada godaan zina, khamr, judi, kita lari. Lari sebagaimana kita lari dari api. Yes. Nah, orang yang bisa merasakan tiga ini, mendapatkan tiga syarat ini, insyaallah taala dia akan mendapatkan manisnya ini. Sebagaimana para nabi dan rasul, sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum jami'an mendapatkan manisnya ini. Ya, itu barangkali nanti ingat bagaimana ada dua orang yang ditugasi oleh Nabi untuk menjaga pasukan Rasulullah yang sedang istirahat tertidur dan perlu dijaga oleh dua orang. Artinya berjaga-jaga, siapa tahu ada musuh, ya sudah dilaporkan. Berjagalah berdua Nah, lalu salah satu usul bagaimana kalau kita bagi dua, ya, jangan kita begadang bareng, tetapi biar engkau tidur, aku jaga, nanti gantian aku tidur, engkau jaga, ya, dibagi dua. Nah, lalu orang pertama berjaga. Jaga daripada iseng, bengong, ya, dia sholat. Dia sholat. Nah, ketika sholat, ya, ada anak panah yang datang dari arah musuh, pas mengenai kakinya, ya, dan dia terus meneruskan sholatnya. Ya, bahkan diriwayatkan bukan hanya satu panah, ada beberapa panah yang menancap di kakinya. Dan mengeluarkan darah tentu, ya, dan dia terus meneruskan sholatnya sampai selesai, ya. Nah, ini entah sahabat siapa ini bisa merasakan manisnya iman, halawatul iman. Kalau tidak, bagaimana keadaannya, ya? Tentu saking khusyuknya merasakan manisnya iman, maka sholat yang oleh kita terasa berat, sahabat ini merasa nikmat, ya, sampai seolah tidak berasa atau tidak dianggap itu anak panah, ya, sampai saudaranya terbangun dan kaget, ya, dan ditolong dan seterusnya. Ini pun berfawaid bahwa darah tidak najis, darah tidak najis. Sebab kalau darah najis, tentu Nabi sudah mengatakan bahwa engkau harus batalkan sholat, ya. Hai. Ini sahabat entah pun, ini bukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bukan 10 orang yang dijamin masuk surga, ya, nah, seperti itu. Bagaimana keadaannya Abu Bakar, Umar? Nah, inilah para sahabat, inilah para sahabat. Ya, Allah berikan manisnya iman. Ya, nah, tentu tidak tertutup kemungkinan Allah berikan kepada kita. Kalau kita betul-betul taat kepada Allah, menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai nomor satu di atas segala-galanya, semuanya kecil di hadapan Allah dan Rasulnya. Atasan, harta, pangkat, kedudukan, gaji besar, kecil, ketika dihadapkan pada larangan Allah dan Rasulnya. Ya, ya, fikul hadis. تكون حلاوة الإيمان بالاستلذاذ بالطاعة. Adanya manisnya iman itu dengan kelezatan dalam taat. Taat tapi lezat. Salat tahajud tapi lezat. Puasa tapi lezat. Baca Al-Quran lezat. Belajar mengajar lezat. Berarti dia mendapatkan manisnya iman. Seperti sahabat tadi. Ya. Nah, yang tidak merasakan tentu dia hanya akan merasakan secara fisik. Yang namanya puasa secara fisik ya lapar, haus, lemes. Yang namanya sholat subuh tahajud secara fisik ngantuk. Ya, nah, itulah. Ah, manisnya iman bagaimana? Tentu tidak secara fisik. Karena secara fisik sama saja. Allah berikan kelezatan, ya, pada dirinya. Padahal fisiknya sama dengan sebelahnya, sama-sama ruku, sama-sama sujud, sama-sama tidak makan dan tidak minum. Tapi yang satu merasakan betapa lelahnya, yang satu merasakan betapa lezatnya. Ali. Ya, ai. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam diberi makan ketika Nabi wisa. Tentu para sahabat melihat Nabi betul-betul fisik yang sangat melelahkan. Bagaimana Nabi maghrib tidak buka, terus disambung sampai besoknya tanpa buka, tanpa paus. Dan hanya beliaulah satu-satunya di umat ini yang boleh melakukan wisal. Maka selain beliau tidak boleh, haram bagi kita berpuasa wisal, puasa terus menerus tanpa buka dan paus. Nabi berwisol. Para sahabat bertanya, ketika Nabi melarang, janganlah kalian berwisol. Para sahabat bertanya, bukankah engkau sendiri wisol? Ya Rasul. Apa jawab Nabi? Iya. Aku diberi makan oleh Allah. Aku diberi minum oleh Allah. Apakah makannya kurma? Minumnya air zam-zam? Ya, anggur, apel, dan seterusnya. Kalau itu yang Allah berikan kepada Nabi, berarti Nabi bisa apa tidak? Ya tidak bisa. Ya, ini diterangkan dengan bagus oleh Ibnu Qayyim dan Ibnu Tahdar. Maka harus disimpulkan bahwa yang Allah berikan kepada Nabi itu makanan dan minuman yang bukan fisik, yang bukan materi, tapi jiwa. Sebab kalau materi, entah apapun namanya, makanan surga, ya, atau makanan dunia ini, kurma dan seterusnya, maka tetap dikatakan bahwa Nabi tidak bisa makan, sama-sama makan, hanya para sahabat tidak melihat. Ya. Nah, maka tetap Nabi tidak diberi makan dan minum secara materi. Tapi apa? Jiwa. Nah, ini yang dimaksud. Ini salah satu bentuk manisnya iman. Maka Nabi kuat. Nabi kuat karena diberi makan dan minum oleh Allah jiwanya. Gitu. Adapun perutnya tetap kosong. Ya. Khususnya tetap tidak terdapat makanan di dalamnya. Jiwanya. Gitu. Maka dalam keadaan tertentu kekuatan jiwa ini besar, dahsyat, melebihi kekuatan fisik. Ya. Maka kita lihat ada orang yang sakit dan semakin terpuruk, semakin sakit karena apa? Jiwanya tidak mendukung. Sementara ada orang yang sakit lebih berat dan cepat sembuh karena apa? Jiwanya kuat. Ya. Maka salah satu sunnah ketika kita datang kepada orang yang sakit adalah menguatkan jiwanya dengan mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah. Dengan bahasa kita aja, ala apa? Sembuh insyaallah. Ya, dikuatkan jiwanya. Enggak apa-apa. Penyakit seperti ini, ya, sembuh insyaallah. Gitu. Ya. Jangan malah sebaliknya dikecilkan. Ya. Bahaya ini penyakit ini. Kalau saya 3 hari mati ini kan. Mengecilkan jiwa, membuat dia putus asa. Orang semakin putus asa, ya semakin lemah keadaannya. Tapi orang semakin semangat, maka membantu fisiknya. Ya, adapun semangat jiwa tidak terbantu oleh fisik. Dasar malas, fisik kuat tetap aja malas. Adapun kekuatan fisik bisa terbantu oleh jiwa. Kekuatan jiwa tidak bisa dibantu oleh fisik. Ya. Maka batil pepatah apa itu? Nah, di dalam apa? Badan yang sehat terdapat jiwa. Oh, berapa banyak badannya sehat-sehat, tapi jiwanya enggak sehat. Ya, ya bohong, ya khianat, ya korup, apa sehat itu? Padahal badannya sehat-sehat. Ya, batil, sangat batil. Ya, di dalam jiwa yang sehat isinya. Ya. Maka yang penting jiwanya. Yang penting jiwanya. Ya. Memperbaiki fisik tentu penting. Tapi jauh lebih penting memperbaiki jiwa. Ya. Wa rahbati fiha. Dan juga dengan cara rahbah. Menyemangati kita untuk berbuat taat. Jadi bagaimana caranya agar kita semangat untuk taat, semangat untuk sholat, semangat berjamaah, semangat silaturahim, semangat belajar, mengajar dan seterusnya. Ini pun salah satu bentuk manisnya iman. Ya, wa isaruha ala syahwatin nafs, dan mendahulukan ketaatan itu daripada syahwat. Syahwat kan menyenangkan. Syahwat menyenangkan. Ya, namanya juga syahwat. Tidak ada orang yang tidak ingin melampiaskan syahwatnya. Ya, kalau toh dia tidak ingin, dia tidak bersyahwat. Orang yang tidak bersyahwat mulia atau tidak? Ya, mulia atau tercela? Tercela, ya, tidak bersyahwat. Lemah syahwat kan tercela. Ya, yang mulia itu yang besar syahwatnya. Ya, maka diriwayatkan bahwa orang laki-laki yang besar syahwatnya adalah laki-laki yang saleh. Ya, maka laki-laki yang paling besar syahwatnya adalah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul. Nanti ingat antum istri Nabi Sulaiman? 80, di lain 100, ada beberapa riwayat. Ini menunjukkan orang saleh syahwatnya kuat. Diapakan syahwat itu dikendalikan? Kapan dilampiaskan? Ketika haram. Kapan dikendalikan? Ketika haram. Ketika halal dia tidak lampiaskan, tercela. Bagaimana Abu Darda? Bagaimana Abu Darda? Ketika datang Salman Al-Farisi dan bertemu istrinya Ummu Darda, pakaiannya kusut, ya, tidak berdandan, tidak rapi, kaget Salman. Kaget melihat seorang istri tidak berdandan seperti ini. Ini menunjukkan bahwa para sahabiah umumnya berdandan. Maka ketika Salman melihat Ummu Darda tidak berdandan, bertanya, kenapa? Kenapa engkau tidak berdandan layaknya para istri? Dijawab, saudaramu Abu Darda sudah tidak butuh dunia lagi. Ya, malam habis untuk sholat malam. Ya, tidak pernah, jangankan menghampiri aku, ya, nengok saja tidak. Ya, buat apa aku berdandan? Lalu dinasehati, ya, oleh Salman. Hadisnya sudah kita baca. Lihat. Kalau mestinya dilampiaskan malah tidak dilampiaskan, percaya. Terserah, maka syahwat itu bukan untuk dibunuh, bukan untuk dimatikan, bukan untuk dikebiri. Itu apa namanya? Tapi dikendalikan. Ditahan ketika haram. Dilampiaskan ketika halal. Ya. Yang kedua, yang bagi ayyuhibbal mar'u, yang bagi ayyuhibbal mar'u Allah wa rasulahu akthara min walidihi wa waladihi wa nafsihi wa nas ajma'in. Wajib. Makan wajib di sini. Bagi seseorang untuk mencintai Allah dan Rasulnya lebih banyak, lebih besar daripada cintanya kepada bapaknya, anaknya, bahkan dirinya. Ya, bahkan dirinya. Kalau kita cinta kepada ibu kita melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri, sulit. Kita cinta kepada istri kita melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri, sulit. Dan begitu terus. Tetapi Allah dan Rasulnya tidak bisa. Bahkan terhadap diri kita, kita lebih mencintai Allah dan Rasul. Artinya, seandainya Allah dan Rasulnya menyuruh kita membunuh diri kita, wajib kita taat. Ya, wajib kita taat. Ya, seandainya kita harus mempertaruhkan nyawa demi ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, ya, wajib kita taat. Ini yang dimaksud. Ya, bahwa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya harus lebih dari segala-galanya. Ya, adapun manusia tidak. Tentu manusia selain Rasul, yang paling kita cintai tentu diri kita sendiri. Habis itu mungkin istrinya, mungkin suaminya, mungkin ibunya, mungkin bapaknya, mungkin anaknya. Ya, begitu. Yang ketiga, as-silatu bainal mu'minina qa'imatun 'alal hubbi billah. Hubungan antara para mukmin ini tegak di atas cinta. Ya, as-silah. Hubungan antara para mukmin itu tegak di atas cinta karena Allah. Jadi jangan sampai hubungan kita sama mukmin tegak di atas cinta karena suku tadi, golongan, firqah, partai, hizb, bangsa, seprofesi dan seterusnya. Kalau itu fitrah saja, fitrah tentu tidak dinafikan. Ya, ketemu di Mesir ya, sama-sama orang Parung misalnya ya. Dari mana Parung sama? Ya ada rasa senang, fitrah. Ya, tapi tidak dijadikan bahwa itu cinta. Cinta karena satu daerah. Ya. Adapun senang fitrah tentu aja. Bagaimana fitrah Nabi Ibrahim cinta kepada bapaknya yang kafir? Cinta secara fitrah. Ya, fitrahnya Nabi Nuh mencintai anaknya Kanaan yang kafir itu cinta secara fitrah. Enggak masalah. Maka beliau bersedih, beliau menangis ketika anaknya mati tenggelam seperti itu, ini wajar. Ya, tidak menjadikan Nabi Nuh berbuat dosa. Ya. Apakah yang dimaksud hubungan sesama mukmin tegak di atas cinta? Artinya jangan sampai cintanya itu menyebabkan berbuat dosa. Kan banyak gara-gara cinta. Gara-gara cinta lalu dia melakukan dosa, kita diamkan saja enggak enak. Gara-gara cinta dia mengajak ke tempat maksiat dosa, kita enggak enak. Ya, kita kabulkan. Ayo, gara-gara cinta. Cinta seperti ini tentu yang dimaksud cinta laisa 'alal hubbi fillah. Nah, ini diharapkan qa'imatun 'alal hubbi fillah. Gitu ya. Selanjutnya yang keempat, karahiyatul kufri innama takunu bil bu'di anhu wa an asbabihi wa ma yuqarribu ilayhi min al ma'asi wal bid'ah. Untuk benci kepada kekufuran itu caranya adalah dengan menjauhi kekufuran itu sendiri. Maka kalau kita dekat-dekat dengan kekufuran, akrab dengan orang kafir, akrab dengan pelaku maksiat, bid'ah dan seterusnya, maka akan ada rasa suka dan tidak ada rasa kebencian. Padahal kita dituntut oleh Allah untuk benci karena Allah. Berarti kita harus benci kepada kemusyrikan, kekufuran, zina, khamar, judi. Tetapi kalau kita terus berada di situ, ya bergaul dengan penjudi, pezina, peminum khamar yang tidak sholat, nah, kebencian tentu tidak ada. Sebagaimana awal fitnah Bani Israel, awal fitnah Bani Israel, datang orang sholat kepada teman-temannya yang berbuat maksiat. Orang sholat ini bilang, jangan maksiat kamu. Ya, taatlah, tobatlah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dan seterusnya. Nah, yang dinasihati tetap berbuat maksiat. Besoknya lagi masih berbuat maksiat. Dia datang lagi, ya, dan tidak masih nasihat lagi. Satu dua kali sudah cukup. Lalu dia datang lagi dan bergaul. Ya, dia tidak ikut berbuat maksiat, tapi dia tetap di situ. Nah, ini yang awal kenapa Bani Israel dikutuk. Dilaknat oleh Allah Jalla wa'ala. Karena apa? Yaitu awalnya memberikan nasihat amar ma'ruf nahi munkar, kemudian setelah itu bersama-sama dengan orang yang berbuat maksiat. Yeah. Nah, maka kalau kita ingin benci kepada kekufuran, ya jauhlah dari kekufuran. Jangan dekat-dekat. Yeah. Jangan dekat-dekat orang-orang kafir, berzina, berminum, kecuali terpaksa. Terpaksa kita butuh sesuatu yang jual dia si kafir itu, terpaksa ya boleh. Tapi jangan kita akrab, kasih sayang, lalu ketemu dan seterusnya, nanti ada timbul rasa cinta, tidak ada kebencian lagi ya. Termasuk pelaku maksiat dan bid'ah, maka harus kita jauhi. Kita akan mengingkari maksiat dan bid'ah itu kalau selama ini kita jauh dari maksiat dan bid'ah itu. Kalau setiap hari ada di hadapan kita, apalagi kita duduk di situ, orang-orang tahlilan kita duduk di situ, orang-orang muludan kita duduk di situ, ya kita tahu kalau itu bid'ah, terus lama-lama akhirnya biasa saja. Tidak ada pengingkaran, tidak ada kebencian. Ya. وقد تضمن هذا الحديث أصول المحبة الحقيقية. Hadis di atas mengandung pokok-pokok kecintaan sahabati allati tatafarra'u anha halawatul iman, yang dimana dengan hal itu akan muncul halawatul iman, manisnya iman. Apa itu? Yang pertama, ada tiga jenis ya, yang terkandung dari hadis di atas dalam masalah cinta. Yang pertama, ta'milu hadhihi al-mahabbah, menyempurnakan cinta itu. Jadi cinta itu harus disempurnakan. Ya, bagaimana caranya? Bi ayyakurallahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Dengan cara menjadikan Allah dan Rasulnya saling dia cintai melebihi segala-galanya. Ya, berarti ini kesempurnaan cinta. Sempurna. Tidak semua orang bisa. Ya, barangkali tidak semua yang hadir di sini mampu berbuat seperti ini. Ya, karena ini sulit. Sempurna. Maka disebut ta'milul mahabbah, kesempurnaan dari cinta. Yaitu mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Nah, karena ini sulit, maka kita harus berlatih terus memupuk rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, memupuk rasa benci kita kepada iblis, syaitan, kemaksiatan, bid'ah, kekufuran. Harus kita pupuk kebencian itu. Dengan cara apa? Tes. Ya, menjaga cara. Dan terus mentakdir. Kalau kita tahu hadis-hadis dari dalil, ayat-ayat yang mentakdir tentang zina, khamar, judi, bid'ah, maksiat, kemungkaran, tentu kita akan lari dari itu. Ya, bandingkan dengan orang-orang yang tidak mendengar ancamannya. Dia hanya tahu zina berdosa, titik. Ya, dia hanya tahu makan riba berdosa, titik. Ancamannya tidak tahu. Ya, bahwa satu dirham riba dosanya sama dengan apa? 36 kali berzina. Ya, satu dirham riba. Ini kalau tahu ancaman, orang yang makan riba seperti orang yang berdirinya perampokan setan, ya. Dan dia dinyatakan mengumumkan permusuhan perang pada Allah dan Rasulnya, ya. Dosa terkecil dari riba seperti seorang laki-laki yang menzinai ibunya. Nah, ini takdir-takdir seperti ini. Kalau hanya dikatakan riba haram titik, nah, tidak ada pengingkar, tidak ada tansiyah. Ya, maka harus kita sampaikan dosa-dosanya. Tentu hadis-hadis yang sahih, tidak boleh hadis yang dhaif, apalagi maudhu, harus yang sahih, yang datang dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Karena tidak boleh mengancam dengan hadis-hadis dhaif, apalagi hadis-hadis maudhu, hadis-hadis yang la asal lahu. Ya. Ya. Li'anna mahabbatullahi wa rasul la yaktafi fiha bi asli al-hub, bal la budda an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ila al-'abdi mimma siwahu. Karena cinta kepada Allah dan Rasulnya tidak cukup sekedar cinta, akal daripada cinta. Ya, tentu tidak ada seorang mukmin yang mengatakan aku tidak cinta kepada Allah, aku tidak cinta kepada Rasul. Ya, semua kaum muslimin, ya, bahkan Yahudi dan Nasrani mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Allah. Kita kaum muslimin tentu mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan tentu punya perasaan cinta kepada Allah dan Rasulnya tentu. Apakah sudah cukup? Belum, belum. Karena cinta itu perlu apa? Perlu dipupuk. Maka takmil tadi disempurnakan. Cinta kita kepada Allah dan Rasulnya disempurnakan. Apa bentuk sempurnanya? Ya, kita tidak cinta kepada siapapun melebihi, bahkan menyamai cinta kita kepada Allah dan Rasul. Gitu ya. Adapun cinta kita kepada istri, kepada suami, kepada anak, sekedar cinta cukup. Sekedar cinta cukup. Ya, yang penting kita tidak benci kepada istri, tidak benci kepada suami, tidak benci kepada orang tua, tidak benci kepada anak. Ya, cinta saja, tentu cinta. Secara fitrah. Adapun cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, cinta saja tidak cukup. Tapi apa? Kesempurnaan cinta. Ya. Yang kedua, tadi kan menyempurnakan cinta. Yang kedua, tafri'u hadhihi al-mahabbah. Kecintaan ini ditafri'u. Ya. Jadi ada pembagiannya, perwujudannya. Mencintai sesuatu, mencintai seseorang karena Allah. Ya. Nah, ini caranya. Kalau yang pertama, cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya disempurnakan. Kalau yang kedua, cinta kita kepada siapapun adalah karena Allah. Ya, bi ayyuhibba billah wa yubghidu billah. Ya. Maka kita harus mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Fa yuhibbu ma ahabba Allah. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Nah, apakah Allah cinta kepada para ulama? Ya, maka tentu kita harus cinta kepada para ulama. Apakah Allah cinta kepada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi? Ya, maka kita harus cinta. Maka siapa yang membenci Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, berarti dia telah menyelisih Allah. Apa yang dicintai oleh Allah, kita ikut mencintai. Ya, Allah mencintai masjid-masjid. Ya, ahadul biladi ila Allah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di satu negeri adalah masjidnya. Wa abghadul biladi ila Allah aswaquha. Tempat yang paling dibenci oleh Allah dalam satu negeri adalah pasarnya. Ya, pasarnya. Dan tanda-tanda hari kiamat. Berdekatan pasar-pasar, ya, pasar-pasar berdekatan semakin banyak, semakin besar, ya. Nah, kita tidak dapati pasar-pasar tradisional, tapi yang modern itu kan pasar juga besar-besar berdekatan, yang macam-macam namanya, ya, yang mall, yang ICC, yang Johnson, yang macam-macam namanya, ya, pasar-pasar juga, ya, tempat jual beli. Nah, ini. Tanda-tanda akhirnya berdekatannya pasar-pasar dan itu tempat yang paling dibenci oleh Allah. Bila di masjid tempat berzikir, sholat, taat kepada Allah, apa yang ada di pasar? Bohong, sumpah palsu, mengumbar aurat, campur aduk laki perempuan. Itulah pemandangan dan suasana di pasar. Maka Allah paling benci kepada. Apakah dengan demikian kemudian haram bagi kita masuk pasar? Tidak. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran bahwa keadaan para nabi itu bagaimana? Kanu yamsuna fil aswaq. Mereka keluar masuk pasar. Ya. Nah, karena apa? Karena ada kebutuhan. Membeli sesuatu, menjual sesuatu. Para sahabat juga keluar masuk pasar. Ya. Hanya nabi menasihati jangan masuk pasar yang iya, pertama kali. Ya, biar orang lain yang pertama. Karena setan menancapkan, iblis menancapkan benderanya. Ya. Wa man ahabballah, dan mencintai siapapun yang dicintai oleh Allah, seperti tadi. Allah tentu mencintai orang-orang saleh, mencintai ahli ilmu, mencintai para ulama. Ya, nah, kita juga mencinta, gitu ya. Wajib gitu maaf kepada Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah, membenci apa yang dibenci oleh Allah. Maka apakah kita harus benci kepada iblis, Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun? Iya, karena Allah benci kepada mereka ini, iblis, Abu Jahal. Ulaha, Fir'aun, Allah membenci. Maka wajib bagi kita juga membenci orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ahli bid'ah, ahli ma'asi, benci. Dan sekali lagi, tidak bisa kita memisahkan antara orangnya dengan perbuatannya. Ya, orang bijak mengatakan, bencilah perbuatannya, jangan orangnya. Ya, tidak bisa. Tidak bisa lihat itu. Bencilah siapa yang Allah benci. Ya. Apa yang dibenci oleh Allah, kita ikut membenci. Orang yang dibenci oleh Allah, kita ikut membenci. Maka tidak bisa. Ya, bisa. Yang terakhir, da'u diddi hadihil mahabbah, menolak lawan dari cinta ini. Ya, bagaimana caranya? Bi ayyaqaha diddal iman, yaitu dengan membenci lawannya iman. Apa lawannya iman? Kekufuran. Baik kufur akbar atau asghar. A'zam min karahatihi al-ilqa' binnar. Ya. Lebih dari bencinya dia, ketidakmauan dia ketika mau dilemparkan ke api. Ya. Untuk kita semua lari dari api, kita semua tidak suka dimasukkan ke dalam api. Begitu juga kita tidak suka, kita tidak mau apabila kembali kepada kemaksiatan, kembali kepada kekufuran. Ya, seperti itu. Nah, dari apa yang disimpulkan oleh Syarif bin Aid al-Hilal Ridhullah, fahamlah kita bahwa cinta mempunyai cara. Ya. Cinta tidak sama. Maka orang yang paling mulia adalah yang paling dicintai oleh Allah. Ya, siapa? Ya. Rasulullah Muhammad SAW. Setelah itu Nabi Ibrahim. Dua orang inilah yang mendapatkan puncak daripada cinta. Apa? Khalil. Khalil ini puncak dari cinta. Dan hanya ada dua manusia di muka bumi di jagat raya ini sepanjang zaman, Ibrahim dan Muhammad alaihi wasallam. Tidak ada selain itu. Ya, maka Nabi katakan, seandainya aku boleh mengambil Khalil, aku ambil Abu Bakar. Seandainya, tapi ini tidak boleh. Ini tidak boleh, karena Nabi sudah terikat Khalil dengan Allah. Tidak boleh mengikat Khalil lagi dengan siapapun. Kalau boleh aku mengambil Khalid, tentu Abu Bakar. Ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa Abu Bakar lebih mulia daripada Umar. Karena Umar, Nabi katakan apa? Kalau kok ada Nabi lagi setelah aku, tentu yang akan jadi Nabi adalah Umar. Ya. Kalau Abu Bakar, Khalid. Khalid ada berapa tadi? Dua. Nabi ada berapa? 124 ribu. Nah, maka Umar mewakili 124 ribu. Ya, kalau bisa. Nah, Abu Bakar mewakili dua orang. Ya, kalau bisa, seandainya. Maka jelas Abu Bakar lebih mulia daripada Umar. Nah, inilah cinta. Ya, dan cinta kepada Allah dan Rasulnya kalah dibandingkan dicintai oleh Allah dan Rasul. Ya, ini lebih tinggi. Ya. Seseorang yang cinta kepada si fulan belum tentu dia dicintai oleh si fulan. Ya. Nah, maka dicintai oleh Allah ini lebih tinggi daripada mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Karena mencintai Allah dan Rasulnya mungkin kita dengan ucapannya saja. Tetapi kalau Nabi sudah katakan, bendera ini akan aku berikan kepada seseorang besok pagi, kepada orang yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, sementara Allah dan Rasulnya juga cinta kepada dia. Ah, ini jaminan. Ini jaminan. Ya. Kalau dikatakan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, belum sempurna. Ya, ini sempurna. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, kemudian Allah dan Rasulnya juga cinta kepada dia. Sempurna. Ya, siapa dia? ya, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Ya, bahkan dalam hal ini Umar tidak. Maka Nabi memberikan, Allah memberikan keutamaan kepada para sahabat masing-masing. Masing-masing. Ya, lihat dalam hal ini Abu Bakar tidak diberi, Umar tidak diberi. Padahal Umar mengangkat-angkat kepalanya, memanjangkan lehernya, biar dilihat oleh Nabi, biar ditunjuk, sudah kamu aja Umar. Ternyata tidak. Ya, Nabi mencari Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, dengan satu hadis ini tidak bisa disimpulkan bahwa Ali lebih mulia daripada Umar, karena ada dalil lain. Gitu ya. Maka untuk menyatakan siapa lebih mulia daripada siapa harus dengan dalil. Tidak boleh dengan satu sabda Nabi lalu kita buru-buru menyimpulkan. Tidak boleh. Ya. Biarkan Allah dan Rasul-Nya yang membuat ranking. Siapa yang paling mulia? Ya, Rasulullah alaihi salatu wassalam. Setelah itu siapa? Nabi Ibrahim. Setelah itu siapa? Nabi Lazmi. Setelah itu apa? Seluruh Rasul. Setelah itu apa? Seluruh para Nabi yang 124,000. Setelah itu siapa? Abu Bakar. Abu Bakar. Setelah itu siapa? Umar. Setelah itu baru berselisih Utsman dulu apa Ali dulu. Ya, ya pendapat yang palsu. Utsman dulu kemudian Ali. Dan Ali tidak mau dilebihkan dari Utsman. Ya, nah inilah cinta. Ya, nah, keutamaan mereka adalah mereka dicintai oleh Allah dan Rasul. Maka derajat tinggi pada diri sahabat lihat radhiyallahu anhum wa radhwan. Mereka ridho kepada Allah, Allah ridho kepada mereka. Ya. Ya, kita salat duduk sallallahu alaihi wasallam wa sallam wa akhiru da'wana.